mencintai kamu. Bisa-bisa membunuh diriku, bikin patah hati, susah pun dicuekin, yeah. Mencintai kamu sama saja menggantung leherku, bikin sakit hati, langsung ditinggalin. Balikin, oh balikin, hatiku kaya dulu lagi. Oh, tanggung jawab kalau gue nanti, nanti mati. Balikin, oh balikin, kehidupanku yang seperti I'm